Jamanena, jamanena, kau sungguh cantik menawan hatiku. Aku simpati pada dirimu, ku tatap wajahmu nampak bersedih. Apa gerangan yang kau risaukan? Jamanena, jamanena, janganlah engkau berumuran durja. Lupakan saja cerita duka, tabahkan hatimu, kuatkan iman dalam menghadapi kehidupan ini. Jamanena, jamanena. Lupakan saja cerita dulu.